Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, silakan hafalannya. Baik, kita ulang penjelasan tentang makna syair yang menjadi syahid dari nasabnya fi'il mudhari' ba'da fa bi'an mudmarah wujuban ba'da bi'an mudmarah jawazan ba'da fa. Al-atifah ala ismin khalis. Laula tawaqqu mu'tarrin ida. Ya. Wat'imul qani' wal mu'tarr ida. Wat'imul qani' wal mu'tarr, al-mu'tarr al-faqir. Laula tawaqqu mu'tarrin fardiyahu ma kuntu uthira. Ini ada keliru seperti di sini. Juga syarahnya keliru ya, karena di tempat yang lain bukan atroba tapi itroba. Itroba masari atroba yutribu. Itrob al-ghina mananya kekayaan, kasratul mal. Kalau tarab yaitunya ala tarab, tarab al-faqr. Sehingga keliru ya makna basyir yang jelaskan di sini, karena di syarah-syarah kitab yang lain yang mutawala tidak seperti ini. Laula tawaqqu mu'tarrin fawrudiyahu ma kuntu uthira itroban ala tarabin. Kalau bukan karena harapannya mereka orang-orang miskin, kalau bukan karena adanya harapan orang yang miskin dan membuat dia ridho, saya tidaklah memilih kekayaan daripada kemiskinan. Maksudnya ini saya akan pilih kemiskinan saja, kalau bukan karena ingin membantu mereka orang-orang yang fakir, yang butuh bantuan, butuh ma'ruf. Ma kuntu uthira itraba, saya tidak akan mendahulukan atau lebih memilih deh kekayaan daripada kemiskinan. Maksudnya saya akan memiliki kemiskinan kalau bukan karena adanya orang yang miskin yang butuh kebaikannya. Nah, itu yang benar. Lam aqif ala ismi qa'ilih. Ini sehingga ditinggal aja ini ya. Sepertinya di sini menjelaskannya keliru. Wa syahid, kita baca syahidnya. Wa syahidu fi qawlihi fardiyahu haitsu nusiba bi an mudmaratan ba'da al-fa'i al-'atifati ala ismin khalis wa huwa tawaqqu. لأنه ليس في تأويل الفعل والتقدير لولا توقع معتر فإرضائي إياه قاله الأزاري. Yang menjadi syahid dari Bashir ini adalah ucapannya فأرضيه, di mana fi'il mudhari dinasabkan dengan al-mudmarah بعد الفاء العاطفة. Ya, ala ismin khalis, setelah fa yang mengatofkan fi'il mudhari tersebut kepada isim yang khalis yaitu tawaqqu'. Karena tawakkuk itu tidak pada takwilan fi'il. Meskipun dia mengandungi makna fi'il, tapi dia tidak pada takwilan fi'il seperti isim fa'il atau isim maf'ul. Wa taqdir laula, taqdir maknanya laula tawakkuk mu'tarrin. Kalau bukan karena harapan dari orang yang miskin yang mengharapkan kebaikan, ya, pemberian, fa'irdo'i iya, dan kalau bukan karena saya ingin membuat dia ridho, ila akhirih. Qalahu al-Azhari. Dikatakan oleh al-Azhari. Ya, insyaAllah dengan ini jelas ya maknanya. Ya. Sehingga bukan atrob. Ya, tapi itrob masar. Atrob ayutrib. Maknanya adalah al-ghina wa kafratul mal. Kemudian al-mu'tar dengan tashid ra'yah. Al-mu'tar al-faqir. Wa at'imul qani'a wal-mu'tar. Jika di sini penjelasannya kurang. Kemudian dilanjut. Qala syari rahimallahu ta'ala summa nahwi qawlihi wa misalu summa nahwi qawlihi inni wa qatli sulaikan summa akilahu kasawri yudrabu lama afatil baqaru. Qalahu Anas bin Mudrikah al-Khat'ami wa huwa minal basit. Al-lughah sulaik bitasgir ismu rajul yuqalu lahu sulaik bin salaka kama fi hayatil hayawan wa akilahu min aqlatil qatil a'tayta diyatahu min aqlatil qatila a'taytu diyatahu wa sawr ma'rufun wa huwa dhakaru min al-baqar li'anna al-baqar tatba'uhu fa idha'afa al-ma' afathu fa yudrabu liruddu al-ma' fatrad fayudrabu liyaruddul ma' fatarad liyaridal ma' fatarad dama' fataridu ma' wakilal muradu bisawur sawurut tahlab وَهُوَ الَّذِي يَأْلُوَ عَلَى الْمَاءِ فَيَسُدُّ الْبَقَرَ عَنِ الشَّرَبِ فَيَدْرِبَهُ صَاحِبَ الْبَقَرِ لِيَتَفَرَّقَ عَنِ الْمَاءِ فَتَشْرِبَهُ وَالْمُنَاسِبُ لِلتَّشْبِيهِ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ وُقُوعِ الْفِعْلِ بِهِ تَخْوِيفَ غَيْرِهِ وَعَافَتِي مِنْ عَافَى الرَّجُلِ الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ يَعَافَهُ إِيَافًا إِذَا كَرِهَهُ فَلَمْ يُشْرَبْ هَلْ يُرَاب أَنَّ حَرْفُ تَوْكِيدٍ وَنَصْبٍ وَالْيَاءُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ اسْمُهَا الواو حرف عطف على اسم أن قتلي معطوف والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه تبعه في نسبه تبعه في نسبه وهو منسوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء معناها من ظهور استغلال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسبها إلا الكسر ما قبلها وقتل مصدر يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول وهو مضاف وفاعله وهو ياء المتكلم مضاف إليه سليكا مفعول به لقتلي ثم حرف عطف على قتلي عقل فعل مضارع منسوب بأن مضمرة جوادا بعد ثم العاطفة علامة نسبه فتو آخره وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والمصدر المنسبك من أن وما بعدها معطوف على قتلي والتقدير إني وقتلي سليكا ثم أكلي إياه كالثور جار ومجرور في محل رفع خبر إن يضرب فعل مضارع مغير الصيغة ونائب الفاعل مستتر فيه جوادا تقديره هو لما رابطة لوجود شيء بوجود غيره عفا فعل مضارع فعل ماد والتاء علامة التأنيث البقر فاعل والمعنى مثلي في قتل لسليك بن سلكة ثم إعطاه لديته كالذكر من البقر يطرب إذا امتنعت من شربها الماء وكانت العرب من عادتها إذا أورد البقر فلم تشرب إما لقدورة الماء أو لقلة العطش لا تضرب لأنها ذات لبن وإنما يضرب الثور فيكتهم الماء وتتبعه البقر فتشرب فكأنه يقول فعل بي ما ذكر لتخويف غيري والشاهد في قوله ثم أكله حيث نسب بعد ثم العاطفة على اسم خالص من التكبير بالفعل وهو قتلي ومثال أو نهو قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلم الله. Asyik kita pada pembahasan tentang penasob yang menasobkan fi'il mudhor setelahnya dengan an mudmarah jawazan. Yang pertama lamukai, ya, kemudian wawu, fa, kemudian thumma, dan aw yang mengatofkan isim yang atau fi'il yang setelahnya kepada isim yang khalis. Yang berikutnya adalah ucapan menyair inni wa qatli sulaikan thumma aqilah saya wa qatli sulaika dan perbuatan saya membunuh sulaik thumma aqilah kemudian saya membayar diatnya dan ya karena sebab saya membunuh sulaik. Di sini aqilah fi'il mudhari yang mansub bi an mudmarah jawazan ba'da thumma al-atifah ala ismin khalis yang thumma ini mengatofkan aqila kepada isim khalis yaitu apa? Qatl. Qatala yaqtulu maksudnya apa? Qatlan. Kita lihat di sini penjelasannya. Wa mithalu thumma nahu qawlihi inni wa qatli sulaikan thumma aqilah kathawri yudrabu lima lama aafatil baqaru inni wa qatli sulaikan thumma aqilah kathawri yudrabu lama aafatil baqaru sesungguhnya saya dan perbuatan saya membunuh Sulaik kemudian akilah saya harus bayar ya diatnya itu seperti saur apa saur sapi jantan yang dipukul tatkala sapi-sapi yang lain enggak mau minum ada sisi kesamaan iya yang dipukul satu tapi tujuannya adalah agar yang lain itu ngikut. Ya di sini ditashbih perbuatan dia yang membunuh seseorang kemudian apa? Harus membayar diat. Ya karena dengan ini membuat yang lain jerah gitu loh. Nanti akan dijelaskan. Qalahu Anas ibn Mudrikah Al-Khush'ami. Fait ini dikatakan oleh Anas ibn Mudrikah Al-Khush'ami. Wahwa min al-basit dan Bashir ini termasuk Bashir dengan wazan al-basit. Al-lughatu sulaik fi tasghir ismu rajulin yuqalu lahu Sulaik ibnu Sarakah kama fi hayatil hayawan. Sulaik dengan tasghir adalah nama seorang laki-laki yang disebut Sulaik bin Sarakah, sebagaimana tersebut dalam kitab Hayatil Hayawan. Wa aqilah, kemudian aqilah ini diambil dari kata aqaltu al-qatila, yang maknanya ataitu diyatah, saya membayar diatnya karena sebab saya membunuhnya. Wa thawr ma'ruf, thawr ma'ruf. Wa huwa dzakaru min al-baqar, yaitu jenis laki-laki atau jantan, ya, jantan dari sapi. Az-zakar min al-baqar, sapi jantan. Li'anna al-baqara tatba'uh, karena sapi-sapi yang lain itu tatba'uh, terus mengikuti sapi jantan. Kemana sapi jantan berjalan, maka mereka yang belakangnya ikut berjalan. Terus kalau sapi jantannya minum, mereka ikut minum. Dan seterusnya, ketuanya ini, pemimpinnya. Fa idza 'afa al-ma 'afathu, ya, fa yudrabhu liyarid al-ma fataridu ma'ah. Apabila sapi jantan ini meninggalkan air, tidak mau minum, ada melewati satu perairan, kemudian hanya dilewati saja oleh sapi jantan, maka 'afathu, sapi-sapi yang lain ikut tidak minum, meninggalkannya pula. Fayudrabu liyaridal ma fataridu ma, ketika pemilik sapi ini melihat bahwasanya sapi-sapi yang lain ini sudah kehausan gitu. Tapi kalau si sapi jantan ini enggak mau minum, ya mereka enggak mau minum juga, maka dipukul. Yudrab, sapi jantan tadi dipukul. Liyaridal ma, agar sapi jantan tadi mau minum air. Agar mau mendatangi air, kemudian minum ataupun mandi di situ. Fataridu ma, maka sapi-sapi yang lain akan datang bersama sapi jantan tadi untuk minum. Ya, fataridu ma'ah, maka dia pun mendatang air dan minum darinya. Caranya seperti itu ya, dipukul sapi jantannya untuk sapi-sapi yang lain bisa istirahat, bisa minum. Tapi kalau sapi jantannya enggak mau minum, yang lainnya ikut enggak minum, jalan-jalan terus yang lainnya. Wa qila al muradu bi thawr thawrut tuhlab. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan thawr di sini thawrut tuhlab, yaitu sejenis pepohonan yang biasa tumbuh di air. Di air, mengembang di air. Wa huwa alladhi ya'lu 'ala al-ma', yaitu sejenis tumbuhan yang dia mengembang di atas air. Fa yasuddu al-baqar, maka tumbuh-tumbuhan ini yang mengembang di atas air menghalangi sapi-sapi untuk minum. Mau minum bingung, banyak apa? Penghalang-penghalangnya, apa kayak eceng gondok tadi misalnya mungkin ya, apalah. Mau minum susah gitu. Fa yadribuhu sahibul baqar, maka air tadi atau thawr tuhlab tadi, tumbuhan tadi yang ada di atas permukaan air tadi dipukul oleh pemilik sapi. Liyatafarraq, agar terpencar itu tumbuhan tadi dan tampak airnya. Ya, fatashrabuh, sehingga sapi-sapi bisa meminum darinya. Wal munasib litashbih al-awwalu, ada pun yang lebih cocok dari dua makna ini adalah yang pertama, yaitu yang dimaksud dengan thawr adalah apa? Az-zakar min al-baqar, yang dia dipukul dengan tujuan agar dia mau minum dan yang lainnya ikut minum. Kenapa? Li'anna al-gharada min wuqu'il fi'li bihi tahwifu ghairih. Ya, karena tujuan dia mencambuk sapi jantan tadi ya adalah لأن الغرض من وقوع الفعل, karena tujuan dari perbuatan dia si milik sapi tadi dengan memukul mencambuk sapi jantan tadi adalah takhwifu ghairi, membuat takut yang lainnya, dipukul satu, oh sudah minum semua. Dan sama juga si penyair tadi ya, dia dikasih denda karena sudah membunuh, agar yang lainnya sudah berhenti, jangan ikut membunuh juga gitu, agar dia kapok dan yang lainnya juga ikut enggak berani gitu, dikasih denda yang besar, akhirnya dia tidak mau mengulangi lagi, yang lainnya jera gitu. Jadi paham itu? Isi persamaannya? Hah? Paham? Paham enggak? Ya, paham ya. Wa'afat min 'afar rajul at-ta'ama. 'Afat ya, itu dari 'afar rajul at-ta'ama, yakni maknanya aw syarab, maknanya adalah yu'afuhu 'iyafan idza karihahu falam yashrab. 'Afar rajul at-ta'am. Ya, maksudnya afa di sini adalah kariha. Seseorang tidak suka makan dan minum. Fi'il mudhorinya yu'afu atau yu'afi. Ataupun ya'ifu. Ada ya'afu, ada ya'ifu. Ya'afu, ya'ifu. Ya'afan. Iza kariha ketika seseorang tidak suka makan dan minum. Falam yashrab dan tidak mau minum. Sehingga mana afa tidak suka. Tidak mau minum. Kalau tadi ada kaitannya dengan sapi, ya tidak mau minum juga sama. Al-i'rabu, i'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin wal ya dhamirun muttasil fi mahalli nasbin ismuha. Al-wawu harfu atfin, huruf ataf ya mengatafkan fi istilahnya ala ismin, ala isminna. Saya ulangi. Al-wawu harfu atfin ala ismi qatli, ala ismin ya. Ala ismi inna. Yaitu qatli. Ma'tuf. Wal ma'tuf yatba'u. Ma'tufun. Mana ini ma'tuf? Al-wawu harfu atfin. Wawu. Wawu yang mana? Inni wa qatli ya. Inni wa qatli. Sulaikan. Ya. Di wawu di sini disebutkan. Harfu atfin yang mengatofkan kepada isimnya inna. Ya, apa isimnya inna? Ya, domir ya. Inni, ya kan? Domir ya. Inni wa qatli. Saya ulangi. Wawu adalah huruf atof. Ya, yang mengatofkan kepada isimnya inna. Kemudian qatli ma'tuf. Diatofkan kepada domir ya. Pada inni. Wal ma'tuf yatba' al ma'tuf 'alaih, dan yang namanya ma'tuf itu ngikut kepada tempat yang dia diatofkan kepadanya dalam hal i'rab. Tabi'ahu fi nasbih, ngikut pada nasabnya karena ya sebagai isimnya inna. Wa huwa mansub, dan dia mansub, 'alamatu nasbihi fathatun muqaddarah, tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan, 'alama qabla al ya, di atas apa yang sebelum ya. Qatli dari salam berarti ya. Mana min zuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah, yang menghalangi munculnya harokat nasab adalah sibuknya tempat dengan harokat munasabah, harokat nyusuyan. Lianna liya la yunasibuha illa kasru ma qablaha, karena ya tidaklah mencocokinya kecuali kasrah yang sebelumnya. Sebagaimana alif tidak ada yang mencocokinya kecuali apa? Fathah, dhamma, apa, wawu, dhamma sebelumnya. Kemudian qatl masdar, ya'mal amal al-fi'l, qatl itu masdar. Yang dia beramal seperti amalnya fi'il. Ya rafa'ul fa'il. Wa yansibul maf'ul. Merafakan fa'il dan menasabkan maf'ul. Wa huwa mudhaf dan qatal mudhaf. Wa fa'iluhu wa huwa ya'ul mutakilim. Fa'ilnya secara makna adalah ya. Qatli itu ya fa'il. Makna secara makna. Ya mutakilim. Ya. Wa huwa ya'ul mutakilim. Yaitu ya'ul mutakilim. Mudhafun ilaih. Dan ya mutakilim sebagai mudhaf ilaih. Fa'iluhu wa huwa ya'ul mutakallim mudhafun ilayh. Dan fa'ilnya apa? Qatl adalah ya mutakallim. Fa'ilnya apa? Qatl yaitu ya mutakallim adalah apa? Mudhafun ilayh gitu. Wa fa'iluhu wa huwa ya'ul mutakallim mudhafun ilayh. Fa'ilnya qatl yaitu ya mutakallim adalah gitu mudhaf ilayh. Sulaikan maf'ulin bih li qatli. Sulaikan maf'ul bih dari qatli. Thumma harfu 'athfin ala qatli, kemudian thumma adalah huruf yang mengatofkan kepada qatli. Aqila fi'il al-mudhari' mansub al-mudmaratan jawazan. Aqila fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh al-mudmarah jawazan. Ba'da thumma al-'atifah, setelah thumma yang mengatofkan. Wa 'alamatu nasbihi fathu akhiri. Al-fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiru ana. Wal masdar al-munsabiku min an wa ma ba'daha ma'tuf 'ala qatli. Masdar yang dibentuk atau yang terbentuk dari al-mudmarah dengan yang setelahnya itu diatofkan kepada qatli, berarti dia juga mansub. Iya. Wa taqdir, takdir maknanya inni wa qatli sulaikan thumma aqliyah. Iya. Sesungguhnya saya dan perbuatan saya membunuh Sulaik, kemudian juga pembayaran saya terhadap diatnya Sulaik ila akhirih. Kasaur, kemudian kasaur jarun wa majrur. Jar majrur fi mahalli rafa', pada mahalnya rafa' sebagai khabar. Ya, kasaur khabarnya. Khabar inna. Kemudian yudrabu fi'lul mudhari' mughayyiru shighah wa naibul fa'il mustatir fihi jawaza an taqdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Ke as-sawr. Yudrabu huwa itu as-sawr. Ka sawri yudrabu. Lamma rabithah liwujudi syai' biwujudi ghairihi. Lamma adalah yang mengikat adanya sesuatu dengan sebab adanya yang lain. Adanya di sini pemukulan karena sebab adanya apa? Adamu al-iyaf tadi ya. Adamu al-iyaf. Jadi dihasilkannya pemukulan ya, karena sebab adanya apa? Hah? Iya, karena sebab adanya apa bahasa Indonesianya? Adanya keterhalangan dari sapi-sapi itu dari meminum air. Kemudian afa fi'lul madhin wa ta alamatu ta'nits. Al-Baqar fa'il wal ma'na ma'na bashir ini adalah mathali fi qatli li Sulaik ibn Salakah thumma ya'ta'i li diyati kadzakkal kadzakari min al-Baqar yudrabu idza imtana'at min shurbiha al-ma'a. Perumpamaan saya pada perbuatan saya membunuh Sulaik kemudian membayar dendanya adalah seperti sapi jantan yang dipukul apabila dia tidak mau minum air. Wa kanat al-arabu min 'adatiha idza awradu al-baqara falam tashrab imma li kudurati al-ma'i aw li qillati al-'atashi la tudrab li'annaha dhatu labanin wa inna ma yudrabu thawr fayaqtahimu al-ma'a wa tadfa'uhu al-baqaru fatashrabu fa kanahu yaqul fu'ila bi ma dhukira li takhfifi ghairi. Dan adalah kebiasaan orang Arab apabila mereka membawa sapi-sapi mereka kepada satu perairan, falam tashrab, kemudian sapi-sapi tadi tidak mau minum, ada kalanya karena keruhnya air ataupun karena belum hausnya sapi tersebut, la tudrab, maka mereka tidak berani untuk memukul sapi-sapi betina. Al-Baqar ini maksud di sini sapi-sapi betina berarti. Jadi kebiasaan orang Arab tatkala mereka membawa sapi-sapi betina mereka ke satu perairan, kemudian mereka tidak mau minum karena kotor ataupun belum haus, maka mereka tidak berani memukul sapi-sapi betina itu. Li'annaha dzatu laban, karena sapi-sapi betina itu mengandungi susu ya. Memiliki air susu. Wa innama yudrabu thawr, tidak lain yang dipukul adalah sapi jantannya. Fayaktahimil ma, maka dengan dipukul sapi jantan ini masuk ke air, minum dan mandi kadang. Wa tatba'uhul baqar, kemudian diikuti oleh sapi-sapi betina yang lain. Fatashrabu faka'annahu yaqul, maka sapi-sapi betina itu akhirnya minum semua. Faka'annahu yaqul, maka seolah-olah dikatakan olehnya fu'ila bi ma dzukir li takhwifi ghairi. Diperbuat padaku perkara yang disebutkan untuk menakut-nakuti yang lain. Kayak Sulaik di sini kan diharuskan membayar denda biar yang lain takut. Sapi tadi dipukul jantannya biar yang lain takut kalau enggak mau minum. Pintar juga ya sapi ya. Dipukul satunya enggak berani. Udah. Satu aja pelajaran dipukul, jangan yang lain dipukul. Minum. Haus enggak haus. Minum. Kemudian wa syahid fi qawlihi thumma aqila haitsu nusiba ba'da thumma al-atifati ala ismin khalis min at-taqdir bil fi'li wa huwa qatli. Yang menjadi syahid dari Bashir ini adalah ucapan penyair thumma aqilah, di mana fi'il mudhari setelah thumma dinasobkan, di mana fi'il mudhari dinasobkan setelah thumma yang mengatofkan kepada isim khalis yang murni bersih dari penakdiran fi'il yaitu qatli. Wa mithalu aw, ya wa mithalu aw sekarang. Belum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Apa? Aqil. Ya mungkin sama juga ya. banyak kadang maknanya. Dicek aja di kamus ya. Ya dicek mungkin maknanya banyak di sana. Ya. Atau barangkali akila atau akola coba dicek ya. Ya, dicek. Itu belum paham. Laula taqwa. Laula tawaqqu' mu'tarin fardhiyah, kalau bukan karena adanya orang miskin yang dia berharap-harap gitu kebaikan pemberian. Dan kalau bukan karena saya ingin membuat ridho dia nih, saya tidak akan lebih mengutamakan kekayaan daripada kemiskinan. Maksudnya saya lebih memilih miskin aja lah kalau bukan karena adanya orang miskin. Dan kalau bukan karena ingin membuat senang orang miskin, saya lebih memilih kemiskinan. Paham enggak? Ya. Yeah. ومثال أونه قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في قراءة غير نافع بنسب يرسل بإدمار أن بعد أو عطفا على وحيا وإعرابه ما نافية كان فعل ماضي ناقص لبشر جار ومجرور في محل نسب خبرها مقدم أن حرف مصدرين حرف مصدر ونصب يكلم فعل مضارع منصوب بأن والهاء مفعول به الله فاعل والمصدر المنسبق من أن وما بعدها اسم كان وخبرها جملة لبشر والتقدير وما كان تقليم الله كائنا لبشر إلا أداة حصر وحيا حال في تأويل موحيا أو حرف عطف أو حرف عطف من وراء جار ومجرور في موضع نصب على الحال والتقدير أو موصلا ذلك إليه من وراء حجاب وهو مضاف وحجاب مضاف إليه أو حرف عطف على وحيا يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد أو والتقدير إلا وحيا أو إرسالا ووحيا ليس في تقدير الفعل وفاعله مستدير فيه جوازا تقديره هو رسولا مفعول به وقرأ نافع وابن عمر برفع يرسل بتقديره هو أي أو هو يرسل أو هو يرسل وهو قوله تعالى فيوحي بإذنه ما يشاء مرفوع في قراءة نافع وابن عمر oh ya marfu'un ala qira'ati Nafi'in wa Ibnu Amir wa mansubun ala qira'atil Baqin li'annahu ma'tufun ala yursila wa wasani ma tudmaru an ba'dahu wujuban sittatun min al Kemudian huruf atof berikutnya yang fi'il mudhari setelahnya dinasabkan dengan an mudmarah jawazan adalah au. Ya. Jadi sudah kita ambil fa, wawu dan sekarang au. Summa sudah ya. Ya. Wawu, fa, summa sekarang terakhir ya, au. Nahu qawlihi ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana li basharin, tidak layak bagi seorang manusia pun untuk diajak bicara langsung oleh Allah kecuali melalui wahyu ataupun di belakang hijab atau dengan Allah utus kepadanya seorang utusan. Fi qira'ati ghayri nafi' bi nasbi yursil. Binasbi yursil. Bi idmari an. Ba'da au. Adfan ala wahyan. pada kiroahnya selain kiroah nafi' itu dinasobkan. Au yursila. Yang kita baca juga demikian ya kiroahnya. Fi idmari an ba'da au. Kenapa dinasobkan? Karena diidmarkan sebelumnya an. Yaitu an setelah au. Yang au ini mengatafkan yursila kepada wahyan. Ya, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan. Semuanya diatafkan kepada yang pertama, wahyan. Jadi kalau ataf dengan au itu kembalinya kepada yang pertama. Kemudian wa i'rabuhu ma nafiyatun kana fi'lun madin naqisun li basharin jarun wa majrurun fi mahalli nasbin khabaruha muqaddamun. Kemudian i'rabnya ma nafiyah kana fil madi naqis li basharin jar majrur pada mahalli nasab. Khabaruha. Khabarnya apa? Kana. Ya, ma kana li basharin. Khabarnya kana. Ya, muqaddam. Kemudian, an harfu masdari wa nasbin. Yukallim fi'il mudhari' mansubian. Mansubian. An yukallimahullah. Walha maf'ulun bih. Lafdhu jalal Allah. An yukallimahullahu fa'il. Wal masdar al-musabik. Masdar yang terbentuk, yang dilebur dari an dan yang setelahnya ismu kana adalah isimnya kana yang muakhar, isim kana yang diakhirkan. Ma kana li basharin ay yukallimahullah. Li basharin khabar kana muqaddam, an yukallima pada takwilannya isim kana yang muakhar. Wa khabaruha jumlah. Dan khabarnya jumlah li basharin. Khabarnya tadi sudah jelaskannya. Wa taqdir atau syibu jumlah ya lebih tepatnya. Wa taqdir takdirnya wa ma kana taklimullahi kainan basharin. Takdir maknanya adalah tidaklah terjadi pembicaraan Allah kepada seorang manusia secara langsung. Illa kemudian illa adatu hasrin wahyan hal. Wahyan ini hal. Di sini wahyan kan master, kau bisa ditakwil. Takwilannya adalah dengan isim fa'il muhyan. Muhyan auha yuhi muhi mansub muhyan. Kemudian au harfu adfin min wara'i jar majrur fi mawdi' nasbin 'ala al-hal. Jadi hal min wara'i hal. Karena kenapa hal? Dia tafsir pada wahyan kan? Wahyan kan dari hal. Berarti min wara'i hijab hal juga. Tapi bentuknya apa? Syibu jumlah. Wa taqdir taqdir maknanya adalah au musilan dzalika ilaihi min wara'i hijab atau menyampaikan ya beritanya kepadanya melalui hijab, kepada manusia melalui hijab. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Apa yang mudhaf? Wara'i ya mudhaf. Wa hijab mudhafun ilaihi atau huruf athfin ala wahyan atau huruf athaf ya ma'tufun kepada wahyan. Hal yang pertama yursila fil mudhari' mansub an mudmarah jawazan. Yursila fil mudhari' dinasubkan oleh an yang disembunyikan secara jawaz telah au. Takdir maknanya illa wahyan atau irsalan atau wahyan ya au illa wahyan atau irsalan. Takdir maknanya adalah illa wahyan au irsalan au yursila yani irsalan. Wa wahyan laysa fi taqdir al-fi'li, dan wahyan yang yursila diatofkan kepadanya, wahyan yang yursila diatofkan kepadanya bukanlah pada takdiran fi'il. Sehingga dia yursila dinasubkan karenanya dengan al-mudmarah jawazan ba'da au. Wa fa'ilu mustatirin fihi jawazan, fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Kembali ke mana? Allah, ya kan? Au yursila rasula. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah, ya kan? Kepada Allah. Rasulan maf'ulun bih wa qara Nafi', sedangkan Nafi' membaca kalimat yursila tadi juga Ibnu Amir dengan rafa' au yursilu rasula. Au yursilu rasula. Kenapa dirafa'kan? Apa i'rabnya? Yaitu dengan menakdirkan sebelumnya mubtada itu huwa. Ai huwa yursilu. Sehingga dia di sini rafa' dan jumlah ini sebagai khabar dari huwa yang mahdhuf, sebagai mubtada, sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Wa qawli ta'ala, wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang setelahnya ya, fa yuhya bi idznihi ma yasha. Ayatnya apa? Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhya bi idznihi ma yasha, ya kan? Setelahnya. Ah, kalau menurut kiraahnya Nafi' dan Ibnu Amir, fayuhi ini marfu'. Berarti bacanya gimana kalau marfu'? Fayuhi biiznihi ma yasha. Dengan dhamma apa? Muqaddarah ala al-ya lis-siqal, karena berat. Fayuhi biiznihi ma yasha. Ini menurut kiraahnya siapa? Nafi' yang membaca yursil dengan rafa'. Maka yuhinya pun ikut dirafa'kan. Karena yuhi dia tafkhir kepada yursil yang marfu'. Sehingga yuhi ikut apa? Marfu'. Wa mansub ala qiratil baqin, adapun para qira'ah selain Nafi' dan Ibnu Amir itu mansub, fa yuhiya bi idznihi ma yasha, itu yang kita sehari-hari baca ya. Qira'ah yang sehari-hari kita baca. Li'annahu ma'tuf ala yursil, karena yuhi itu diathafkan kepada yursil, bagi yang menasabkan dengan al-mudmarah maka yuhinya pun ikut nasab karena dia diathafkan kepada yursil, bagi yang merafa'kan yuhi maka yursil ikut rafa'. Ya, silakan di. Iya, iya terian muhyan tadinya kan, terian muhyan. Ya, dilanjut. والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة من الحروف أحدها كي الجارة التعليلية كما تقدم قريبا وهي التي لم تدخل لم عليها لفظا ولا تقديرا نحو جئتك كي تكرمني إذا لم تقدر أن الأصل لكي تكرمني فتقول حينئذ في إعرابها كي حرف تعليل وجر أو تأخرت عنها علام كقول الشاعر كي لتقديني رقية ما وعدتني غير مختلس فالنسب بعدها بأن مضمرة وجوبا لأن حينئذ حرف جر كما إذا أتت بعد أن المصدرية كقوله كيما أن تغر وتخدع وثانيها لام الجحود وهي المسبوقة بكون ناقص ماض لفظا ومعنى أو معنى فقط منفي الأول بما أو إن على قول بعضهم والثاني بلم دون غيرها من أدوات النفي مثال الأول نحو وما كان الله ليعذبهم وإرابه ما نافية كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر الله اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضم آخره ليعذب اللام لام الجحود ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نسبه فتح آخره والهاء ضمير متصل في محل نسب مفعول به وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو والمصدر المنسبك من أن وما بعدها مجرور بلام الجحود متعلق بمحذوف وجوبا هو خبر كان والنفي متسلط عليه وتقدير وما كان الله مريدا لتعذيبهم ومثال الثاني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فإن نافية وكان فعل ماض ناقص ومكر اسمها واللام لام الجهود متعلقة بمحذوف وجوبا وتزول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا wa taqdiru wa in kana makruhum mujiban li zawalil jibali minhu wa mithalus salis lam yakunillahu liyaghfir lahum fayakun wa in kana mudhari'an fil lafz lakinnahu madin fil ma'na wa lamu fihi muta'alliqatun bimahdhufin wujuban aidha huwa khabaru kana wa taqdir lam yakunillahu muridan li ghufranihim wa sumiyat lamul juhud limulazamatiha al juhdu wa huwa an-nafyu min tasmiyatil 'am bil khas li anna al juhdu lughatan inkaru ma ta'rifuhu la mutlaqul inkar qawlu qalahu al-faqihi wa ma dhakartuhu min an khabaru kana mahdhufun wa ma dhakartuhu min anna khabaru kana ma min anna khabaru kana mahdhufun huwa madhhabul basriyin wa indal kufiyyin anna lama zaidatun wa fala muta'alliqun laha wal fi'lu fala muta'allaqun laha wal fi'lu ba'daha mansubun bi an mudmarah wa ala hada fama ba'da lam huwa khabaru kana wan nafyu mutasallatun alayhi wa huwa muawwalun bi masdari muawwal bil wasfi ay wa ma kana Allahu mu'adziban lahum wa lam yakunillahu ghafiran lahum wa in kana makruhum muzilan lil jibal. Kemudian asani, yaitu apa? Dari macam penasab yang menasabkan fi'il mudhari', macam yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu apa yang dia menasabkan dengan an mudmarah jawazan. Jadi kita sedang membahas tentang macam yang kedua, yang dia menasabkan dengan tidak sendirinya tapi dengan bantuan an. Dan itu ada dua telah dijelaskan, yaitu yang pertama yang dia menasabkan dengan an mudmarah jawazan, sudah kita lewatkan setelah kai, kemudian juga setelah huruf-huruf ataf yang barusan kita lewatkan, wawu, au, summa, fa. Dan yang kedua adalah apa yang dia menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Ya. Sudah dibaca kan matanya ya? Sudah ya? Ya, sudah kan ya? Belum. Ya, kita baca dulu. Wa tsani wa huwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban sittatun. Kai al-jaratu kama taqaddama wa lamul juhudi nahu wa ma kana Allah liyu'adzibahum. وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا أنه حتى يرجع إلينا موسى أو بمعنى إلا أو بمعنى إلا كقولي لستسهلن الصعب لستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما وفايس بأه. Yang kedua adalah apa yang dinasabkan dengan an yang didmarkan setelahnya secara wajib. Itu ada enam. Yaitu yang pertama, kai al-jarah, kai yang mengejarkan. Kai al-jarah. Kalau tadi lamukai ya, bukan kai yang menasabkan dengan an, mubmarah jawazan lamukai. Kalau sekarang, yang dia menasabkan dengan an, mubmarah wujuban, adalah apa yang datang setelah kai al-jarah. Kama taqaddam. Kemudian juga setelah lamul juhud, contohnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, liyu'adzibahum, yu'adziba fil mudhari' mansub bi an mudmar wujuban ba'da lamil juhud. Kemudian juga hatta, dengan syarat agar fi'il yang setelahnya menunjukkan kepada makna istiqbal yang akan datang. Contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Kemudian setelah au yang bermakna ila atau au yang bermakna illa, contoh au dengan makna ila lastasilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri, akan saya jadikan segala kesulitan itu mudah, maksudnya akan saya lalui segala macam kesulitan, berupaya menjadikan kesulitan tadi mudah dengan kesungguhan, a'udrikal muna, sampai saya menghapai cita-cita saya. Famangqadatil amalu illa lisabiri, karena yang namanya amal, cita-cita tidak akan bisa digapai kecuali oleh orang yang sabar. Wa qawlihi, dan juga seperti ucapan menyair, wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima, yaitu apa? Au dengan makna apa? Illa, ya. Au dengan makna apa? Illa. Dan adalah saya apabila saya ghamaztu, meraba tombak satu kaum, maka saya patahkan ruas-ruasnya, kecuali kalau dia tombak tadi lurus, maka saya tidak patahkan ruas-ruasnya. Jadi kita lihat di sini syarahnya. Wasani wa huwa ma tudmaru an ba'dahu wujuban sittatu. Yang kedua yaitu apa yang diidmarkan an setelahnya secara wajib. Dan dia ada 6 huruf. Sittah min al-huruf, 6 huruf. Ahaduha, yang pertama, kai al-jaratu, kai yang mengejarkan. Ya, bukan kai yang menasobkan. At-ta'liliyah sama dengan kai at-ta'liliyah. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat penjelasannya barusan. Wa hiya allati lam tadkhul allam 'alayha lafdhan wala taqdira. Kai al-jaru adalah kai yang tidak bisa dimasuki oleh lam sebelumnya, baik lafdhan ataupun taqdira, secara lafaz ataupun secara takdir. Itu kai al-jaru, kai yang tidak dimasuki oleh lam. Ta'lil lafdhan aw taqdira. Contohnya, jituka kai tukrimani. Jituka kai tukrimani. Di sini kai al-jarah. Kapan? Idza lam tuqaddir annal asla li kai tukrimani. Apabila engkau tidak menakdirkan bahwasanya aslinya ada lamnya. Li kai tukrimani. Maka dikatakan kainya adalah kai al-jarah. Tapi kalau engkau menakdirkan adanya lam sebelum kai, maka kainya adalah apa? Al-Masariyah, Al-Nasibah. Ya. Fataqulu hina idhin fi i'rabiha kai harfu ta'lilin. Maka engkau katakan ketika itu dalam i'rabnya, kai adalah harfu ta'lilin. Ya. Jituka fi'lun, wa fa'il, wa maf'ul, kai harfu ta'lilin. Wa jarrin. Ya, ta'lil ini mengisyaratkan kepada maknanya. Jar mengisyaratkan kepada apa? Amalannya. Ya. أو تأخرت عنها اللام كقول الشاعر atau juga tatkala تأخرت عنها اللام, diakhirkan lam dari kai, maka ketika itu kainya adalah kai al-jarah. Ada lam yang datang setelah kai atau diakhirkan menyebutannya setelah kai, maka ketika itu apa kainya benar? Kainya adalah al-jarah. Jadi baru di sini disebutkan dua tempat, ya, kapan kai al-jarah itu datang. Yang pertama, kapan? Ketika tidak didahului kai oleh apa? Lam. Iya, lafdhan wala taqdira. Yang kedua, ketika lamnya diakhirkan menyebutannya setelah kai, maka ketika itu juga kainya adalah kai apa? Al-jarah ataupun ta'liliyah, sama. Ya. Kaqawli syair, seperti ucapannya penyair. Kai li taqdiyani ruqayyatu ma wa'adatni ghairu mukhtalasin. Ya, di sini maksudnya kaili ada lam yang diakhirkan penyebutannya dari kai. Maka kainya di sini sebagai apa? Kai ta'liliyah al-jarah. Ya. Kemudian di sini ada lam lagi, ta'liliyah. Apa fungsinya? Ta'kid saja, untuk ta'kid. Jadi lamnya untuk ta'kid. Dan fil mudhari' setelahnya li taqdiyani itu maksud dengan al-mudmarah, wujuban. Ya. Jadi fahami, jadi kai itu adalah al-jarah. Ya, ta'liliyah. Lam juga lam ta'liliyah, cuma didatangkan untuk mentaukid kai. Ada dua di sini, berarti apa? Huruf jarnya. Yang pertama itulah yang mengajarkan, yang kedua sekedar taukid. Ya, kai li taqdiyani ruqayyatu, agar ruqayyah ismu al-mar'ah, li taqdiyani memenuhi untukku, ma wa'adatni apa yang telah dia janjikan untukku, ghairu mukhtasal, ghairu mukhtalas, tanpa mukhtalas. Mukhtalas adalah mengambil sesuatu dengan cara ya, mencuri ataupun apa, merampas. Ikhtilasu syaitan itu kan, ingat gak dalam pembahasan hadis tentang sholat tuh, yang dia ketika sholat dalam kondisi tengok-tengok, itu ikhtilasu syaitan. ya, sambaran atau apa pencurian dari syaitan yang mencuri sholatnya. Jelas di sini ya. Jadi litaqdiyani ataupun kai litaqdiyani, kayaknya di sini adalah apa? Al-jarah. Kenapa? Karena datang selainnya lam tapi taukid, litaukid. Dan fil mubarak selainnya mansub dengan al-mubmarah. Fa nasbu ba'daha bi al-mubmarah, maka nasabnya fil mubarak setelahnya dengan al-mubmarah secara wajib. Kenapa? Li'anna hina idzin harfu jar, karena dia ketika itu adalah huruf jar. Ya, bukan apa? Huruf masdar, karena huruf masdar enggak bisa masuk kepada lam, ya kan? Bisa enggak kalau ditakdirkan kayak masuk ke lam? Kan enggak bisa. Tapi kalau huruf jar masuk huruf jar lagi memungkinkan. Abila yang keduanya dijadikan sebagai taukid. Kama idza atat ba'daha an al-masdariyah, sebagaimana apabila datang setelah kai an al-masdariyah, juga kainya adalah apa? Kai al-jarah. Iya. Sebagaimana apabila datang setelah an al-masdariyah. Iya. Ada yang kurang enggak? Mana fa'ilnya atat? Kama idza atat ba'da an al-masdariyah. Mana fa'ilnya atat? Kaya, ya kan? Sebagaimana idza atat, apabila datang setelah analisis sepertinya ba'daha gitu ya. Ada yang kurang kayaknya. Saya cari-cari kok enggak pas. Mungkin dikasih ha pas gitu. Kama idza atat ba'daha an al-masdariyah, sebagaimana apabila datang setelahnya an al-masdariyah, baru nyambung gitu. Karena contohnya demikian. Kaima an taghurra wa takhda'a. Sudah lewat ya. Kayak ciri ini. Di sini kai adalah apa? Al-jarah. Kenapa? Karena datang setelah an al-masdariyah. Karena datang setelahnya apa? An al-masdariyah. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya dimunculkannya an al-masdariyah setelah kai itu khusus dalam apa? Syair ya. Wa tsaniha, dan yang kedua dari huruf yang dia menasabkan dengan an mubmarah wujuban setelah kai al-jarah at-ta'liliyah adalah lamul juhud. Setelah lamul juhud, batasannya lamul juhud adalah wahiy al-masbuqatu bikaunin naqisin madin lafzan wa ma'nan aw ma'nan faqat manfiyun al-awwal manfiyun al-awwal bima aw in ala qawli iya manfiyul awwal bima aw in ala qawli ba'dihim. Lamul juhud adalah lam yang didahului oleh kaun yang naqis madin, karena kaun ada yang tam, ada yang naqis, tapi yang dimaukan di sini adalah kaun yang naqis saja khusus. Lamul juhud adalah lam yang didahului oleh kaun yang naqis madi lafaz dan maknanya, atau madi hanya pada maknanya saja. Manfiul awal bima, yang pertama, apa itu yang pertama? Maudin lafzan wa ma'nan. Apa yang dia maudin lafzan maknanya? Syaratnya dia dinafikan dengan apa? Ma atau dengan in. Nanti akan ada contohnya juga. Ala qawli ba'dihim. Kalau in ada khilaf. Sebagian tidak bisa. Harus sama saja. Sebagian menambahkan. In juga bisa. Masuk ke kana. Yang maudin. Wasani ada pun yang kedua. Yang dia apa? Maudin apa? Maknanya saja. Ini syaratnya dinafikan dengan apa? Lam. Ya, duna ghairiha. Tidak yang lainnya. Min adawatin nafi. Dari adat-adat nafi yang lain. Tidak bisa. Hanya lam saja. Makan atau lam yakun. Gitu ya. Kalau di dalam tuhfa kan hanya itu ya. Lamul juhud adalah lam yang didahului oleh makan atau lam yakun. Ini rinciannya. Ya. Kalau makan, contoh apa? Kaun yang naqis, madhi, lafzan, dan makna. Kalau lam yakun, contohnya apa? Contoh dari? Apa fi'il madhi ataupun apa yang madhi apa maknanya saja ya, tidak pada lafadznya. Misalul awal, contoh yang pertama yang dia madhin lafdhan wa ma'nan dan manfi dengan ma adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. I'rabnya ma nafiyah. Kana fi'lul madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Allahu ismuha marfu' biha, dirafakan olehnya. Oleh apa? Oleh kana. وعلامه رفعه ضم اخره ليعذب لام الجحود يعذب فعل المضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد لام الجحود وعلامه نصبه فتح اخره والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ميمnya hanya alamatul jam'i jadi yang menjadi dhamir hanyalah haknya wa fa'iluhu mustatir fihi fa'ilnya yu'adzib mustatir fihi jawazan taqdiru huwa kembali kepada lafzul jalal Allah wal masdar munsabik min anama ma ba'daha majrur bila mil juhud dan masdar yang terbentuk dari an mudmarah wujuban dengan yang setelahnya fi'il dan juga fa'il beserta maf'ulnya majrurun bila mil juhud dijarkan oleh lam juhud jar majrur muta'alliq iya yang namanya jar majrur mesti ada muta'alliqnya tempat bergantungnya dan tempat bergantungnya lamul juhud dengan yang setelahnya dari masdar muawwal adalah sesuatu yang mahdhuf wujuban secara wajib huwa khabaru kana yang dia merupakan khabar kana والنفي متسلط عليه ya dan penafian itu ditimpakan kepadanya penafian yang mana yang ditimpakan kepadanya ya tadi mak ini ditimpakan kepada apa penafiannya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum ha kepada khabar yang mahdhuf tadi kan takdirnya kan ada mu'adziban. Dinafikan azab ini. Ya. Saya ulangi ya. Masar yang terbentuk dari an wa ma ba'daha dan istilahnya itu dijarkan oleh lamul juhud. Ya. Muta'alik bi mahdhuf. Ya, dan dia berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Wujuban. Ya mahdhuf wujuban itu adalah khabarnya kana aslinya. Dan nafi penafian itu ma ditimpakan kepada khobar kana yang mahdhuf itu. Ya kalau antum katakan liyu'adzibahum jar majrur khobar juga enggak mengapa gitu. Tapi aslinya khobar itu tadi yang mahdhuf. Wa taqdir nah di sini ada. Ya. Takdir maknanya wa ma kana Allahu muridan li ta'dzibihim. Allah sekali-kali tidak menginginkan untuk menyiksa mereka. Ya, di sini lita'dzibin jar majrur muta'alliqnya muridan dengan muridannya mahdhuf. Dan muridannya mahdhuf ini adalah apa yang penafian itu menimpanya. Iya, penafian kan menimpa apa? Muridan kan tidak berkehendak tadi kan. Tidak menginginkan. Jadi nafi yang dikandung pada ma itu ditimpakan kepada muridan yang merupakan khabar kana yang mahdhuf. Tempat bergantungnya jar majrur. Wa misalu tsani contoh yang kedua yaitu apa? Lamul juhud yang didahului apa? Kaun naqis madin lafzan wa ma'nan. Tapi dinafikan oleh in. Ya, kalau tadi dinafikan oleh ma. Contohnya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Ya mungkin sebagian memaknai demikian. Membawa innya kepada apa? In nafiyah. Wa in kana makrum litazula minhul jibal. Apa terjemahnya berarti? Wa ma kana makrum. Tidaklah makar-makar mereka bisa menggeser gunung dari tempatnya. Yang kita pahami biasanya apa? Wa in kana makrum meskipun ya. Meskipun makar mereka bisa menggeser ya tidak akan bisa. Yang memadharatkan. Fa in nafiyah katanya in di sini nafiyah wa kana fil madin mungkin di sana ada i'rab yang lain in syartiyah fa in nafiyah wa kana fil madin naqis wa makr ismuha isimnya isimnya kana wal lam lamul juhud muta'alliqah bi mahdhuf berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban seperti yang sebelumnya ya Tazul fi al-mubari mansub bi al-mudmarah wujuban. Taqdirnya wa in kana makruhum mujiban li zawal al-jibal minhu. Meskipun wa ma kana makruhum berarti ya, bukan meskipun. Dan tidaklah makar mereka menyebabkan bergesernya atau hilangnya gunung dari tempatnya. Wa misal salis, contoh yang ketiga yang didahulu oleh apa? Kaun yang madhi hanya pada maknanya, tidak pada lafadznya, dan dinafikan oleh lam, yaitu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Fayakun maka yakun wa in kana mudhari'an, meskipun dia fil mudhari' fil lafad pada lafadznya, lakinnahu madhin fil ma'na, hanya saja dia adalah madhi secara maknanya. Karena kita tahu di antara faedah lam adalah apa? Ya, qalbi makna al mudhari' madhiyan, membalik makna fil mudhari' menjadi madhi. Yang tadinya lil hal wal mustaqbal menjadi untuk madhi. Wal lam fihi muta'alliqah, dan lam di situ liyaghfira muta'alliqah, ya seperti sebelumnya, muta'alliqah dengan sesuatu yang mahdhu wujuban. Huwa khabaru kana, dan itu adalah khabarnya kana. Wa taqdir lam yakunillahu muridan lighfranihim, takdirnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan untuk mengampuni mereka. Wa summiyat lamul juhud, wa summiyat lamal juhud, lam ini disebut dengan lamal juhud, limulazamatiha aljah aljuhd wa huwa an-nafi, karena lam ini menetapi aljuhd, yang dimaksud dengan juhud adalah nafi, penafian. Ya, kenapa yang dimaukan nafi kok kemudian dinamai dengan juhud bukan namun nafi? Min tasmiyatil 'am bil khas, ini masuk pada penamaan sesuatu yang umum dengan nama yang lebih khusus. Mana yang lebih khusus dan mana yang lebih umum? Juhud lebih apa, khusus atau lebih umum? Khusus. Nafi umum. Di sini dinamai lam ini dengan sesuatu yang khusus, juhud. Tapi yang dimaukan adalah yang umum. Ya. Tasmiyatul 'am bil khas, menamai sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khususnya. Salat kadang disebut dengan apa? Ruku, warka'u ma'ar raki'in. Kadang disebut dengan qira'ah wa Qur'an al-fajr, karena ini merupakan bagian khusus dari salatnya. Li'annal juhud lughatan, karena juhud secara bahasa adalah ingkaru ma ta'rifuhu, la mutlaqul inkar qala al-faqih, karena yang namanya juhud adalah pengingkaran sesuatu yang telah engkau ketahui, sudah tahu, iya, kemudian dia mengingkari. Ya, seperti keadaan Fir'aun sudah tahu kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa kemudian diingkari. Maka Allah katakan apa? Wajahadu biha wasayqanatsa anfusum zulman wa 'uluwa. Bukan sekedar mutlak pengingkaran, bukan, tapi ingkar ma ta'rifu. Iya. Qala al-faqih, wa ma dzakartuhu min anna khabara kana mahdhuf huwa madzhabul basriyin. Ini penjelasannya. Faedah. Apa yang telah saya sebutkan bahwasanya khabarnya kana itu mahdhuf pada contoh lamul juhud ini, huwa madzhabul basriyin, itulah madzhabnya orang-orang Basrah, ahli nahwu Basrah. Wa indal kufiyyin anna lam zaidah, sedangkan menurut orang-orang Kufah lamnya lam zaidah. Kalau lamnya lam zaidah, ya berarti tidak memiliki apa? Muta'alak. Ya. Fala muta'alakolah. Karena lamnya za'idah, maka dia tidak memiliki muta'alak, sesuatu yang dia bergantung padanya. Ya. Wal fi'lu ba'daha mansub. Sedangkan fi'lnya setelahnya mansub bi'an mudmarah. Ya. Wa ala hadha, fama ba'da lam huwa khabaru kana. Atas dasar pendapatnya orang-orang Kufah ini yang mengatakan lamnya lam za'idah, maka fi'lnya setelahnya dinasubkan oleh an mudmarah. Ya. Fama ba'da lam, dan yang setelah lam dari an beserta fi'il yang ditakwil dengan masdar itu khobarnya kana. Khobarnya kana. Kalau seperti ini, wa nafyu mutasallat alaih, maka penafiannya menimpa khobarnya kana tadi. Iya. Dari an mudmar wujuban beserta yang setelahnya. Wa huwa mu'awwal bi masdar, mu'awwal bil wasfi. Tak ada takwilnya yang lain. Maka dia mu'awwalun, ditakwil dengan masdar, yang masdar ini ditakwil dengan wasf. Ditakwil dengan masdar dulu, kemudian ditakwil lagi menjadi wasf. Kenapa? Karena dia dijadikan sebagai khobar, ya kan? Kalau masdar kan enggak bisa dijadikan khobar. Sehingga karena lamnya za'idah, kemudian ditakwil jadi masdar. Enggak bisa ini masdar, jadi khobar. Maka ditakwil lagi menjadi wasf. Apa itu takwilannya? Ai wa ma kana Allahu mu'adziban. Ya, kalau liu'adziba kan ta'adzib, ya kan? Ta'adzib masdarnya. Nggak pas jadi khobar, sehingga ditakwil lagi menjadi wasaf isim fa'il. Ay wa ma kana Allahu mu'adziban lahum wa lam yakunillahu ghafiran lahum wa in kana makruhum muzilan lil jibali. Ta'linanya wa makan Allah mu'adziban. Ta'zib ditakwil menjadi wasf mu'adziban. Sama maknanya. Ya. Kemudian liyaghfira menjadi ghafiran. Ya. Wa in kana makan muzilan. Ya. Litazul jadi muzilan. Isim fa'ilnya azala yuzil muzilan. Ya. Maknanya sama. Ya, ada yang mau disampaikan? Untuk taukid berarti apa? Kalau dengan lamuzah tidak dapat taukid berarti anya maksudnya. Dimulai maksudnya kan umar jawab wujuban. Anya gitu ya. Ya mungkin sama saja. Iya, sama saja. Wujuban juga. Iya, wujuban. Karena enggak bisa ditambahkan. Ya. Coba dicek lagi ya, barangkali ada kaidah. Di sini kita jelaskan. Ya. Ya, kalau nggak jelaskan, mungkin masih sama dengan yang sebelumnya. Ya. Di sini nggak sebutkan, hanya an mudmarah saja. Di an mudmarah. Ya. Perlu diteliti lebih lanjut. Apakah annya mudmara wujuban atau penjawazan ketika lamnya dibawa kepada zaidah. Ya. Cukup dulu. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.